بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته باب yang kita insyaallah akan baca bersama ini yang berkaitan dengan شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر terhadap pelaku dosa besar dari umatnya. Bab yang kita akan baca ini pada hakikatnya bantahan terhadap dua kelompok sesat yang mengingkari syafaat secara umum. Nah, yaitu pertama Al-Khawarij dan yang kedua sebagian dari Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah. Qala al-mu'allif wa yu'minu ahlu ad-din wa sunnah bi syafa'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li mudnibi ahli tauhid wa murtakibi al-kaba'ir kama warada bihi al-khabar sahih an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu ad-din wa ahli sunnah beriman dengan syafa'atul rasul alaihi salatu wassalam bagi pelaku dosa dari kalangan ahli tauhid, bagi pelaku dosa-dosa besar selama mereka masih dalam lingkup Islam. Syafa'ah dari sisi bahasa adalah didul witr atau asyafa'. Nah, kebalikan dari al-witr, asal katanya dari kata asy-syafa', yaitu genap. Dari sisi istilah, asy-syafa' itu adalah at-tawassut lil-ghair li-jalbil al-manfa'ah wa li-daf'i al-mafsadah. At-tawassut yaitu menjadi perantara bagi orang lain dalam rangka menolak bala atau dalam rangka mendatangkan manfaat. Ini syafaat. Maka dalam hal ini syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'ah di dunia ini pun terbagi menjadi dua, yaitu syafa'atun hasanah wa syafa'atun sayyiah. Yaitu syafaat yang baik dan syafaat yang jelek. Man yashfa' syafa'atan hasanatan nazid lahu fiha husna. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan falahu wizruha. Nah, barang siapa yang beri syafaat dengan syafaat yang baik, hasanah, maka dia akan dapatkan balasannya, akan ditambah. Dan barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang jelek, ya tadi, maka dia mendapatkan dosanya. Maka sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, isfa'u tu'jaru. Beri kalian syafaat. Ketika seorang memiliki kedudukan, ketika seorang memiliki jabatan, selama dia bisa membantu saudaranya niljal bil manfaah, dalam mendapatkan manfaat pekerjaan, atau biar diterima selama tidak mengurangi hak-haknya atau hak-hak yang lain, ya, nah, ini isfa' untuk jaru. Berilah syafaat, kalian akan diberi pahala. Nah, atau tahu saudaranya ini tidak bersalah, dia memiliki kedudukan, dia memiliki kemampuan, maka dia masuk dalam rangka atau masuk dalam tanda kutip ikut campur untuk membantu saudaranya ini, membebaskan saudaranya dari tuduhan yang tidak benar misalnya. Nah, ini dia mendapatkan pahala. Isfa'u tu'jar. Nah, ini syafaat yang terjadi di dunia. Namun pembahasan kita yaitu jenis syafaat yang pertama yang terjadi di akhirat. Nah, manusia dalam permasalahan syafaat menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan yang menetapkan syafaat tapi berlebihan. Nah, mereka adalah ahlul kubur, sufiyah, syiah. Nah, yang dimulai dengan dengkotnya adalah siapa? Hah? Masalah syafaat ini. Sebelum mereka. Hah? Siapa? Berlebihan dalam menetapkan syafaat. Mereka mengakui syafaat, tapi akhirnya menjadikan syafaat tersebut melampaui batasnya. Siapa? Ada yang tahu? Hah? Nasrani? Nah. Hah? Siapa? Sudah tadi sudah sebutkan Syiah juga. Yang mengatakan haula syafa'una indallah. Kaum musyrikin, orang-orang kufar Quraisy. Ya kan? Nah, mereka menetapkan syafaat tapi akhirnya berlebihan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahi syafa'atun jami'an. Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah semata. Seluruh syafaat itu milik Allah. Nah, mereka berlebihan menetapkan syafaat tetapi memintanya kepada perantara tadi, orang-orang soleh, malaikat, nabi, dan yang lainnya. Nah, ini golongan pertama dari kalangan manusia. Yang kedua, yang mengingkari syafaat, yaitu mereka tadi, para khawarij dan mu'tazilah. Mengapa mereka mengingkari syafaat? Siapa yang bisa menjawab? Ini sudah lewat bersama kita dalam pelajaran Aqidatul Razi'in. Nah, Abu Khadijah. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Karena Khawarij dan Mu'tazilah itu berakidah pelaku dosa, dosa besar, itu mukhallad finnar, kekal di neraka. Sehingga ketika ada permasalahan tentang syafaat, ini menyelisih akidah mereka. Nah, sehingga ini ahlul batil seperti itu. Berakidah dulu, berpendapat dahulu, baru mencari-cari dalilnya. Sementara, kalau ahlul sunnah, berdalil dahulu. Dari dalil, kemudian kita mengambil pendapat. Mengambil akidah. Nah, sementara jelas hadis ayat yang menetapkan tentang syafaat. Nah, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya? Nah, Nah, ini menunjukkan bahwa syafaat ada. Seperti itu. Walaupun Mu'tazilah dan Khawarij ini berselisih dalam dua hal dan bersama-sama dalam dua hal. Nah, ini murojaah ini kita ini. Nah, siapa yang masih ingat persamaan dan perbedaan Al-Khawarij dan Mu'tazilah? Hah? Yang pertama apa? Yang pertama persamaannya dulu sudah. Siapa yang bisa menjawab antara Mu'tazilah dengan Khawarij? Akhu Sanif. Kekal di neraka. Nah, Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Persamaan pertama. Persamaan kedua. Hah? Mengapa mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka? Nah, ini. Persamaan keduanya ini. Nah, siapa yang bisa menjawab? Sama-sama mengatakan pelaku dosa besar bukan muslim atau bukan mukmin. Nah, seperti itu. Ini dua persamaan. Adapun dua perbedaan, dua perbedaan. Bedanya apa? Kalau Mu'tazilah, hah? Ada yang ingat? Akhu Mujahid? Itu persamaannya sudah tadi. Nah, sekarang perbedaannya. Persamaannya, mereka sama-sama mengatakan kekal di neraka. Sama-sama mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari keislaman, bukan mukmin. Tapi perbedaannya, berarti ya sudah mendekati. Sudah hampir betul. Sudah 90% betul. Tinggal dilengkapi 10%. Hah? Kalau Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar itu enggak sampai mengatakan kafir. Mereka keluar dari keimanan, bukan mukmin. Pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah, tapi juga bukan kafir. Nah, ini yang disebutkan tadi Akh Mujahid, manzilah baina manzilatain. Nah, la mukmin wala kafir. Berada di tengah-tengah. Nah, ini kalau Mu'tazilah. Tapi kalau Khawarij mengatakan kafir. Kan seperti itu ya. Nah, ini perbedaannya. Berangkat dari sini menuju ke perbedaan kedua. Berarti kalau begitu, ada yang masih ingat? Akhu Mujahid. Nah, ahsan tabarakallahu fik ya akhi. Dari situ maka Khawarij mengatakan berarti pelaku dosa besar karena kafir, harta dan darahnya halal. Ya, ini seperti yang dilakukan sekarang ini. Nah, coba antum lihat pelaku pengeboman, para teroris-teroris tersebut, anjing-anjing neraka tersebut. Coba lihat mengebom sana dan sini, melakukan teror, dianggap halal sudah. Darah dan hartanya kita dianggap halal. Para pemerintah kaum muslimin sudah dianggap halal darah dan hartanya. Nah, barang boleh diambil. Seperti itu. Karena barangnya orang kafir katanya. Nah, boleh. Fake kata mereka. Atau ghanimah. Nah, adapun Mu'tazilah. Karena mereka masih meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Maka mereka tidak menghalalkan darah dan hartanya. Ini dua persamaan dan dua perbedaan. Maka kembali kepada permasalahan syafaat, terkhusus syafaatur Rasul alaihi salatu wassalam. Kelompok kedua ini tadi, yaitu Al-Khawarij dan Mu'tazilah, mengingkari syafaatur Rasul alaihi salatu wassalam. Dan syafaat-syafaat yang lainnya. Terkecuali, disebutkan oleh sebagian ulama, ada satu bentuk syafaat yang ini disepakati oleh seluruh kelompok, termasuk Khawarij dan Mu'tazilah. Karena tidak bertentangan dengan akidahnya mereka. Ada yang tahu syafaat apa ini? Seluruh jenis syafaat itu ditentang dan diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah, kecuali satu. Ya, setelah ditelisik dan ditelusuri, ya alasannya karena memang benar. Syafaat bentuk ini menyelisihi akidah mereka. Seperti itu. Yaitu, apa? Syafaatul uzma. Para manusia nanti di ashabul mawqif, ya, di suatu padang mahsyar, datang ke Adam seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Untuk dipercepat, untuk disegerakan. Nah, ahlul mawqif tersebut. Di kondisi yang seperti itu, matahari mendekat. Datang ke Adam, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa. Sampai terakhir kepada Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdullah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sujud, meminta, memberikan pujian-pujian. Setelah itu Allah memberikan syafaatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini kepada seluruh manusia untuk disegera di. Nah, ini tidak ada yang mengingkari. Kalau ditelusuri ya memang syafaat ini tidak bertentangan dengan akidah mereka. Karena seluruh manusia ini sekarang. Enggak yang muslimnya, enggak yang kafirnya, enggak yang nasoronya, enggak yang yahudinya. Enggak yang musyrikinya, enggak yang majus, semuanya. Nah, seperti itu. Adapun golongan ketiga yaitu yang menetapkan syafaat dengan syarat-syaratnya. Ya. Syafaat memiliki tiga syarat. Yang syarat pertama adalah al-idzin minallah. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka syafaat tidak akan terjadi walaupun min akrabil khalq, walaupun dari makhluk yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi syafaat. Yang kedua, ridallah ani syafi'. Ini syarat kedua dari syafaat. Allah ridha terhadap orang yang memberi syafaat. Kalau Allah ridha berarti dia, orang tersebut adalah muslim, mukmin. Nah. Syarat ketiga, yaitu ridha Allah anil masyfu'. Ridha Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Nah, karena bisa jadi ada seorang dia diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Contohnya orang salihin, para anbiya. Nah, mereka orang-orang yang memang Allah beri izin untuk memberi syafaat. Wah, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya. Berarti syafi', ya. Tetapi ketika masyfu', yang diberi syafaat ini tidak Allah ridhoi, walaupun yang bisa memberi syafaat ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, tetapi ketika yang diberi syafaat tidak diridhoi, yang enggak terjadi syafaat tersebut. Contohnya Rasul alaihi salatu wasalam minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa ibunya. Nah, tapi tidak Allah kabulkan ya, karena ibunya kafir. Seperti itu. Istadzantu Rabbi an yaghfira li ummi wa lam ya'dhan li. Wastadzantu li ziyarati qabriha wa adzina li. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Aku minta izin kepada Rabbku untuk meminta ampun agar ibuku ini diampuni. Allah tidak mengizinkan. Nah, tidak mengabulkan. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, Allah mempersilahkan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini beragama tidak main perasaan dan atifiyah, ya, tidak bermain hati tapi dengan dalil. Maka kita katakan bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, khalilullah, ibunda beliau adalah kafirah. Ini kan konsekuensinya. Allah tidak mengampuni ya kecuali siapa? Nah, kalau muslim sejelek-jeleknya dia pasti Allah akan ampuni. Pasti. Nah, seperti itu. Artinya diampuni dari sisi dia tidak akan, dosanya tidak akan kekal selamanya. Pasti dia nanti akan masuk dalam jannah. Seperti itu. Dan boleh kita untuk memintakan ampun kepada orang muslim sejelek atau seberat apapun dosanya, selama dia masih muwahhid. Sebesar apapun dosanya, kita masih boleh meminta ampun. Nah, tetapi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah minta izin untuk istighfar, memintakan ampun, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti apa? Nah. Sama juga dengan ayahanda beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini kalau kita main dengan dalil. Gak cinta Rasul ini. Loh, ini Rasulullah sendiri yang ngomong. Siapa yang lebih cinta kepada orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita? Wala Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa? Hah? Rasulullah. Ketika datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Ya Rasulullah, di mana kedudukan bapakku? Sudah meninggal bapaknya," bertanya. Dijawab, "Abi wa abuka finnar." Rasulullah tahu, diberi khabar, mendapat wahyu dari Allah bahwa ini bapaknya di neraka. Mau jawab langsung seperti itu kasihan, khawatir sedih dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan di waktu yang bersamaan memang Allah mendapatkan Rasulullah SAW diberi wahyu juga, ya kebetulan bapaknya beliau sendiri di neraka. Maka artinya hatinya menjadi, coba jawab Abu Kafinar, sedih kan? Nah, rahmatnya seorang, orang tuanya pingin selamat, tapi ketika Rasulullah menjawab Abi wa Abuka, wah yes, ada temennya lah. Rasulullah aja bapaknya neraka, ya tidak apa-apa lah, bapak anak juga neraka. Kasarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada sebuah isyarah, sebuah dalil. Ketika kita diberi pertanyaan oleh seseorang dengan pertanyaan yang kita khawatir orang tersebut bersedih atau yang lainnya, maka dijawab dengan jawaban yang tidak bohong, tetapi bisa menghibur. Nah, dengan jawaban-jawaban yang tidak kemudian akhirnya semakin membuat sedih atau memberatkan. Ini seperti ini, kurang lebih seperti itu. Ya. Taib. Maka ini syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang syaratnya tadi ada tiga. Izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ridho terhadap orang yang beri syafaat, dan Allah ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Dalilnya terkumpul dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Tiga syarat ini kalau terpisah-pisah banyak. Di antaranya ayat kursi, ya. Nah, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Seperti itu. Tapi ada sebuah ayat yang mengumpulkan tiga syarat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda." Wa kam min malakin fis samawat, berapa banyak dari malaikat di langit enggak berfungsi syafaatnya sedikit pun kecuali mim ba'di ayyadzanallahu, setelah Allah memberi izin. Wayardha, dan Allah ridha. Ridha kepada dua orang tersebut, yang beri syafaat dan yang diberi syafaat. Seperti itu. Taib. Ini tiga syarat. Ketika Anda sudah tahu tiga syarat ini, maka inilah syafaat yang disebut dengan syafaatun musbatah. Di situ ada syafaah manfiyah, ada syafaah musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan, memang ada. Nah, apa itu syafaah musbatah? Syafaat yang memang ditetapkan, artinya memang diterima, terjadi, berlaku. Kenapa? Karena memenuhi tiga syarat tadi. Nah, adapun syafaah manfiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan. Banyak ayat-ayat yang meniadakan syafaat. Seperti itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah." Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat. Wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang sudah enggak ada jual beli, wala khullah, enggak ada khullah, pertemanan, kedekatan, seperti itu, ya, khullah tahu ya, lebih tinggi dari cinta, khalil, nah itu, nah, kita seorang, satu dan yang lainnya, pasti memiliki teman dekat, dia akrabnya dengan siapa, itu pasti. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalili. Nah. Al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di agama, di atas agamanya, teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah-salah di antara kalian, siapa itu teman dekatnya itu? Dia itu dekat dengan siapa? Karena dia akan berada di agamanya, teman dekatnya itu. Seperti itu. Maka cari kawan, teman dekat yang baik. Nah, yang saleh. Seperti itu. Karena al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama kawannya. Jelas. Kenapa dia bisa dekat? Sehati masuk. Seperti itu. Nah, maka kalau hatinya jelek, ya dia akan cari teman-teman yang jelek. Tetapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati ini Allah ilhamkan kefujuran dan ketakwaan. Kita bisa berusaha. Seperti itu. Maka kalau mau kita ini mendapatkan hati yang bertakwa, cari orang-orang yang bertakwa, berkawan, bergaul dengan orang-orang seperti ini. Nah, jangan cari teman dekat yang jelek. Nah, ini syahidnya ada. Dalam kehidupan itu biasa, teman dekat. Jangan kemudian dihasati. Jangan kemudian menjadikan iri. Itu fulan kok dekat dengan fulan ya. Fulanah kok dekatnya dengan fulanah. Nah, ini syahid yang biasa. Seperti itu. Jangan dihasati yang seperti ini. Tinggal dilihat saja teman dekat ini bagaimana tipenya. Seperti itu. Nah, dalam ayat ini Allah meniadakan jual beli, enggak ada. Al-khullah, teman dekat keakraban, hilang. Wala syafaat, juga enggak ada syafaat. Pada hari tersebut, ya, ketika sudah tidak bisa berinfak kita, sudah enggak ada jual beli, enggak ada khullah, perkawanan yang dekat. Wala enggak ada syafaat. Nah, juga enggak ada syafaat. Di ayat ini Allah tiadakan syafaat. Ini ayat-ayat yang orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah berpegang teguh. Ini dalilnya mereka, ini loh dalil. Kita ini tidak menetapkan syafaat, kita mengingkari karena ada ayat. Kata mereka seperti itu. Ya, ini ciri khas ahlul bidah. Persis seperti siapa? Yang ngambil sebagian terus mengingkari sebagian. Hah? Siapa? Siapa Abu Zakaria? Beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian. Hah? Siapa Abu Fawaz? Siapa Abu Umar? Pak Amir? Akharifin? Yahudi. Nah, ini Yahudi. Apa tu'minu Nabi Ba'dil Kitab, watakfuru Nabi Ba'd. Beriman dengan sebagian isi kitab, kafir dan yang lainnya. Nah, ini ahlul bid'ah. Ngambil madhabnya Yahudi. Walayyadzubillah. Oh, sementara ayat-ayat yang lain banyak menetapkan tentang syafaat. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menetapkan tentang syafaat. Namun dikemanakan ini? Oh iya, saya Al-Quran ya, ada nih tadi nih. Coba syafaat diadakan. Nah terus, ayat yang lainnya? Nah. Maka, apa itu syafaat yang diadakan? Ayat tadi. Syafaat yang kehilangan satu dari tiga syarat syafaat tadi. Nah ini yang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak bermanfaat. Seperti itu. Paham sampai sini? Karena masalah syafaat ini banyak ini. Materinya lumayan. Sudah? Maka dari sini kita mengetahui bahwa syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhai. Berarti al-muwahhidun, kaum muslimin. Kecuali satu syafaat. Ini pun syafaatnya bukan model menyelamatkan. Cuma meringankan. Sekian banyak jenis syafaat, ada satu syafaat yang Allah berikan kepada orang khusus. Nah, bukan muslim, tapi ya dapat syafaat. Seperti itu. Siapa? Abu Talib. Ahsan tabarakallahu fik. Abu Talib kafir. Hah? Seperti itu. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena sebab aku, kata Rasulullah SAW, Abu Talib ini akan berada di tingkatan terendah dari api neraka. Nah, tetapi oleh Rasulullah karena pertolongannya dengan Abu Talib dan yang lainnya, Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Tapi syafaatnya disebutkan syafaat takhfifiyah, meringankan saja, bukan menyelamatkan dari api neraka. Nah, meringankan dari yang neraka paling dasar seharusnya, paling sisanya paling keras, ini cuma neraka yang ditaruh jamr tahta qadamihi wa apa namanya? Yughalli dahdahu. Api neraka ditaruh di apa? Telapaknya mendidih ini otaknya wal iyadz billah. Itu yang paling ringan azab dari api neraka. Nah, oleh iyadzubillah. Ini neraka ya, ikhwan. Kita banyak butuh yang terhadap membaca sifat-sifat neraka, sifat-sifat jannah. Dan itu kita rindu terhadap jannah dan khawatir terhadap neraka. Kita takut terhadap neraka. Seperti itu. Memang mengerikan azab neraka kalau kita membicarakan oleh iyadzubillah. Nah, ini syafaatnya Abu Talib. Khusus. Satu orang ini saja. Maka, kembali kita kepada topik syafaatur Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sekian banyak bentuk syafaat. Ada yang sifatnya khusus dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ada yang sifatnya umum, artinya Rasulullah memberi syafaat, makhluk yang lainnya pun memberi syafaat. Orang-orang salihin, para syuhada, para malaikat, anak-anak yang meninggal di bawah sebelum usia baligh. Nah, seperti itu. Al-Quran pun memberi syafaat. Orang yang mensolati jenazah sebanyak 40 dari kalangan muwahhidin juga memberikan syafaat terhadap jenazah tersebut. Nah, ini berlaku secara umum. Tapi ada tiga jenis syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tadi syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Khusus ini. Nah, jenis kedua yaitu syafaatul udhma. Yang tadi ashabul mawqif, ahlul mawqif, di padang mahsyar ya. Adam datang enggak bisa. Orang manusia datang kepada Adam, "Ya Adam, anta awwalun nas khalaqaka biyadihi. Khalaqaka Allah biyadihi aw biyadaihi. Engkau adalah manusia pertama. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya." Adam minta uzur, nafsi-nafsi. Seperti itu. Malu kepada Rabbnya. Inna Rabbi qad ghadiba ghadaban al-yawm lam yaghdab qablahu wala ba'dahu. Ya, sudah lihat bersama kita. Sungguhnya Rabbku pada hari ini marah dengan suatu marah yang tidak pernah marah seperti sebelumnya ataupun setelahnya. Datang ke Nuh, malu juga Nuh untuk memberi syafaat. Datang ke Ibrahim, malu. Datang ke Musa. Ke Nuh, datang meminta uzur. Ibrahim karena pernah berdusta dengan 3 kali kedustaan. Walaupun kedustaan bukan murni kedustaan karena apa. Datang ke Musa karena pernah membunuh seorang jiwa. Datang ke Isa, benar Isa gak ada kesalahan atau apa. Malu. Nah, seperti itu. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun tidak langsung. Tetapi sujud dulu, sujud yang lama. Diberi ilham oleh Allah untuk menyebutkan mahamid wasana. Pujian-pujian. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak pernah memberikan bentuk pujian ini sebelumnya. Dan kepada orang lain. Ketika itu. Nah, para nabi malu. Dan berarti dari sini kita mengetahui bahwa rasa malu ini pun dituntut buahnya di dunia. Di akhirat. Makanya rasa malu ini luar biasa. Al-haya kulhu khair. Kata Rasulullah SAW, rasa malu itu semuanya baik. Layati ila bi khair. Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Seperti itu. Malu. Malu terhadap Rabb kita. Dan ini penting ya ikhwan. Terkadang kita ketika lemah iman kita. Kita ingin berbuat maksiat sudah mulai. Sudah mulai artinya usaha untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Subhanallah kemudian teringat. Atau ada yang mengingatkan. Sadar. Nah, kemudian malu kepada Rabbnya. Mau dimaksiati bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Nah makanya kata para ulama jangan lihat. Jangan melihat kepada kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada keagungan zat yang kita bermaksiat kepadanya. Seperti itu. Jangan lihat kecilnya dosa. Tapi lihat besarnya keagungan Rabb yang kita mau bermaksiat malu. Dengan malu ini akhirnya. Nah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Berarti siapa yang takut. Malu pada Rabbnya. Mendapatkan 2 jannah. Kisahnya seorang. Ya. Sudah duduk ini di atas perempuan tersebut ya. Nah. Sudah hampir. Perempuan. Saudaranya. Sepupunya atau kerabatnya. Butuh uang. Wah ini jamilah. Perempuan ini. Wajar seorang laki-laki bersyahwat, nafsu. Katanya laki-laki, dia butuh uang. Kata laki-laki, mau tak kasih uang? Syaratnya, bermain dengan aku. Perempuan ini sebetulnya orang yang soleha, tapi gak ada pilihan lain. Kepepet, betul-betul kepepet. Akhirnya disepakati. Sudah berduaan. Sudah hampir melakukan, kemudian perempuan ini mengatakan, ittaqillah. Sadar, subhanallah. Nah. Al-jaza min jinsil amal akhirnya. Syahidnya di sini rasa malu ini memang penting. Bukan hanya malu itu kepada makhluk, tapi kepada Al-Khaliq. Malu kepada Al-Khaliq. Nah, coba kalau kita bisa terus menghadirkan ya. Makanya amalan hati ini tidak kalah menentukan dibanding amalan-amalan zahir. Seperti itu. Akidah, ini semuanya amalan hati ya. Kita ini sekarang belajar beriktikad, ini semuanya amalan hati. Nah, keikhlasan amalan hati. Berkeyakinan amalan hati. Kita yang dalam berbuat, kalau bisa terus mengistihdar, menghadirkan, luar biasa. Nah, Allah tolong dengan sebab itu. Nah, mau bermaksiat, ingat kepada Rabbnya. Mau bermaksiat takut kepada Rabbnya. Mau bermaksiat mau ini lo mau ghibah lisan ini enggak nyaman, malu. Seperti itu. Nah, mau apa namanya? Menyakiti saudaranya, ingat kepada Rabb-nya. Taib. Ini yang pertama atau yang kedua, ya. Yang ketiga, syafaat yang khusus diberikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah syafaat apa? Dukhul al-jannah. Tidak ada orang yang bisa membuka pintu jannah. Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam datang masuk menggedor pintu jannah. Kemudian malaikat menjaga jannah mengatakan, "Man anta?" "Ana Muhammad." Kemudian malaikat mengatakan, "Bika umirtu an aftah babal jannah." Au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ketika tahu bahwa yang mengetuk ini yang datang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan malaikat tersebut, "Aku diperintah dengan untuk engkau ini agar aku membukakan pintu jannah." Dan ini khusus pada Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang bisa membuka pintu jannah pertama kali kecuali Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Seluruh ashabul jannah mulai dari Adam dan keturunannya, Nuh dan pengikutnya yang saleh dan yang lainnya. Semua yang berhak masuk jannah tidak ada yang bisa membuka pintu jannah kecuali Allah berikan hanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ini tiga jenis syafaat yang khusus diberikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Syafaat kepada pamannya, syafaatul uzma, ya, yang kita berdoa setiap habis azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan. Ini maqam mahmud itu apa? Ini tadi, syafaatul uzma. Dan bangkitkanlah beliau Ar-Rasul dalam keadaan maqaman mahmudan, memiliki syafaatul uzma. Nah. Baik, ini yang berkaitan dengan syafaat, masih ada beberapa hal, tapi mungkin karena waktunya sudah maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ya. Nah, kalau berapa lamanya Allahu a'lam. Nah, yang pasti yaumun kana miqdaruhu 50 alf sana. Hari kiamat itu yaum miqdaruhu sama dengan 50.000 tahun masa dunia. Wala yadz bilang ngeri emang kita kalau sudah membaca hal-hal seperti ini. Nah, gak sempat untuk kemudian kita masih mau maksiat apa seperti itu. Lawang pahala yang kita butuhkan ini kita masih. Apalagi terus kok mau masih bermaksiat. Tapi emang kita akhirnya Bani Adam. Khata'un. Nah, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Tapi selama kita terus bertobat insyaAllah. Ini yang diharapkan. Maka berapa tahun Allah alam, mana tidak tahu. Nah, kemudian dibangkitkan. Bagaimana ketika di syafaatul uzma ini ashabul mauqif bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghurlan muhajjalina uratan. Nah, tidak dalam keadaan tersunat seperti bayi, telanjang seperti itu. Adapun umat Muhammad nanti akan ada ciri-cirinya. Seperti itu. Nah. Adapun dibangkitkan pertama untuk dalam kondisi masing-masing sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Ya, ini sahih juga. Nanti dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia meninggalnya. Ketika orang meninggal karena jihad, ya dia akan dibangkitkan dalam kondisi banyak darah, tapi darahnya darah misk. Seperti itu. Kondisi meninggal karena maksiat, waliyadzubillah. Dibangkitkan seperti itu juga. Nah, ini juga pentingnya kita himbauan kepada kita semua. Jangan lupa untuk sering-sering mengikhlaskan perbuatan yang kita anggap mubah. Kita gak tahu kapan kita meninggal, kita kerja, naik sepeda motor, jalan, tidur, makan, minum, dan yang lainnya. Subhanallah, datang ajal menjemput kita dalam kondisi kita hati terus. Ada keikhlasan. Atau lisan kita basah dengan zikir. Seperti itu. Waliyadzubillah, datang ajal dalam kondisi kita berzikir. Dibangkitkan nanti dalam keadaan berzikir. Seperti itu. Memang akhirnya perkara maut ini bukan perkara yang gampang, ya ikhwan. Perkara yang betul-betul. Mudah-mudahan kalau nanti Allah mudahkan kita membaca hal-hal tentang ini, luar biasa. Nah, di dalam kan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ra'aitum ma ra'aiti au ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, tapi hikmahnya kita enggak ditunjukkan al-jannah, enggak ditunjukkan an-nar, ya biar terbedakan memang. Kalau kita bisa melihat an-nar, khalas. Semua beriman. Seperti itu. Semua. Tapi berhubung enggak terlihat, nah itu tadi. Terpisah, akan terbedakan mana yang imannya shadiq dan mana yang imannya kadzib. Dalam segala permasalahan. Dalam permasalahan, coba kalau kita sekarang tunjukkan an-nar, mana ada orang yang akan berbuat maksiat? Nah, semuanya taubat. Seperti itu. Ketika melihat jannah, sudah orang akhirnya mau sholat 1000 rakaat. Luar biasa aja. Orang dikasih 1 triliun aja. Gak ada apa-apanya itu 1 triliun dibandingkan kenikmatan jannah. Nah, coba ayo. Apa yang dilakukan bisa. Walaupun sampai habis tulang. Nah, taubat manusia ketika melihat sesuatu. Ya kan? Tapi itu fungsinya tidak diperlihatkan. Apakah kita ini jujur dengan keimanan kita tentang khabar-khabar tersebut, yang di mana Allah Subhanahu wa taala al-haq pasti benar dan telah mengkhabarkan. Ini fungsinya. Sehingga terlihat orang yang imannya jujur terus berjalan istiqomah. Nah, jatuh kemaksiatan tobat. Melakukan pelanggaran segera ditinggalkan. Orang yang imannya berkurang, ya berkurang. Berkurang lagi. Ada pelanggarannya sudah. Masih dunia anak butuh, masih gini. Nah, ini kita khawatir juga. Dengan keimanan kita, ketika kita melakukan pelanggaran, kemudian kita masih berterus-terusan dalam pelanggaran tersebut, ini kita khawatir. Antum perhatikanlah ya. Jangankan masalah kemaksiatan. Kita ibadah, malas mengakhir-akhirkan ibadah, itu hati-hati. Dalam kondisi kita berterus-terusan seperti ini, itu Allah yang membuat kita seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Ma yazalu qaumun yata'akharuna fi shalah hatta yu'akhirahumullah." Akan ada suatu kaum yang terlambat, datangnya terlambat terus. Sampai hatta yu'akhirahumullah. Sampai akhirnya sudah. Allah yang memang membuat mereka datang terlambat. Nah, ini dalam masalah ibadah. Seperti itu. Jadi jangan merasa kita ini, coba kalau ada kekurangan, apalagi kemaksiatan, hati-hati ikhwan. Ini berarti hati kita sudah sakit. Nah, waliyadzubillah, jangan sampai mati hati kita. Kalau jasad kita mati, mending. Lish, kenapa? Allah. Ini yang kita khawatirkan, karena hati kita bukan di tangan kita. Kita berterus-terusan seperti itu, alhamdulillah kalau kita sadar atau ada yang mengingatkan, cepat untuk merubah kondisi ini. Seperti itu, karena Allah yang menyimpangkan. فَلَمَا زَغُوا فَأَزَغُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ketika mereka berpaling, Allah yang akan palingkan. Artinya di sini kita jangan ridho dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran yang selama ini kita lakukan, atau dengan kekurangan yang kita selama ini terjadi pada kita. Jangan. Kita khawatir ini Allah yang memberikan hukuman kepada kita. Kita terus berusaha. Barakallahu fikum. Taib, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.